إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dengan selesainya bab ke-33 pada kajian yang lalu, insyaallah taala melangkah pada subuh pagi hari ini, bab yang ke-34. Berikut muallif Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, masih melanjutkan yang terkait dengan silaturrahim. Beliau letakkan bab laisal wasil bil mukafi, bukanlah yang dikatakan sebagai al wasil adalah yang menyambung silaturrahim bil mukafi, dengan yang sama, artinya tidak lebih dari apa yang dia ambil. Demikian judul bab yang beliau ketengahkan. Berikut kita akan ketahui lebih jelasnya melalui hadis yang beliau bawakan. Haddatsana Muhammad ibn Katsir قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حديث dengan sanad-sanadnya yang telah kita perhatikan bersama, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini dikatakan atau dihukumi sahih oleh muhaddits hadzal 'asr Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi, sebagaimana beliau juga sebutkan pada sahih Abu Dawud. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan laisal wasil, tidaklah dikatakan sebagai al-wasil orang yang menyambung silaturrahim. Secara bahasa bahwa al-wasil dari kata wasala artinya menyambung, sehingga wasil adalah pelakunya, orang yang menyambung. Orang yang menyambung maka dikatakan al-wasil secara bahasa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dikatakan sebagai penyambung silaturrahim bil mukafi. Maka kita dapatkan lagi mufradat yang baru atau katab al-mukafi. Al-mukafi adalah alladhi la yazidu fil i'ta ala ma ya'khud, adalah orang yang tidak menambah pada sisi pemberian. Ala ma ya'khud, terhadap apa yang dia ambil. Artinya apa? Sama, senilai. Nah, apa yang dia beri, itu sama dengan apa yang dia ambil. Maka dikatakan al-mukafi, sejajar, sama. Nah, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang dikatakan menyambung silaturrahim itu bil mukafi, adalah dengan yang sama, dengan yang senilai. Artinya dia mau untuk menyambung silaturrahim kalau di silaturrahimi. Artinya kalau sudah dimulai duluan, baru kemudian dia akan membalasinya. Tidak demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-wasil adalah man yatafaddal wa la yatafaddal alaihi. Definisi al-wasil dalam pembahasan ini adalah orang yang mendahului, orang yang melebihi, wa la yatafaddal alaihi, dan bukanlah orang yang didahului atau dilebihi oleh yang lain. Tidak, melainkan dia justru yang melebihi, dia yang mendahului, walaupun tidak berharap padanya untuk didahului atau dibalasi apa yang dia lakukan. Itulah al-wasil. Berusaha dia untuk menyambung. Enam, tentunya yang sudah terjalin hubungan baik, maka terus dilanjutkan, terkhusus pada hubungan yang sudah mau putus, atau sudah, atau adanya kerenggangan, ataunya ada gejala-gejala yang akan menuju ke sana, maka dia berusaha untuk mengkondisikan agar kembali menjadi baik. Dia berusaha untuk mendahului, menjaga, mengeratkan kembali silaturrahim. Nah, walaupun tanpa ada harapan sedikit pun dari pihak karib kerabat tadi yang ada keinginan untuk memutusnya, atau dia tetap bersikuku dengan pendiriannya, tidak demikian, dia tidak berharap sedikit pun balasan untuk kemudian dibalasi kedatangannya atau upaya untuk meratkan kembali, maka dia terus untuk melakukannya. Nah, maka kata beliau, laisal wasil bil mukafi, sama sekali tidaklah dikatakan sebagai al-wasil kalau itu adalah yang seimbang atau senilai. Nah, walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimah wasalaha. Akan tetapi al-wasila, nah, orang yang dikatakan wasil, alladhi idza quti'at, yang mana jika silaturrahimnya itu diputus, wasalaha, dia tetap menyambungnya. Nah, kita dapati di situ kata lakinna, salah satu perangkat huruf atau kata yang menasabkan, yang menjadi sebab menasabkan kata sesudahnya. Sebagaimana yang kita dapati di sini kata al-wasil yang datang setelah lakinna, sehingga jadilah nasab al-wasila, lamnya dalam keadaan fathah. Asal kata suat dalam bahasa Arab, harokat terakhirnya adalah dhammah. Itu hukum asal. Kenapa berubah menjadi fathah? Kenapa berubah menjadi kasrah? Tentu ada sebab. Tapi jangan ditanya kenapa kok dhammah. Ketahuilah dhammah adalah hukum asalnya harokat. Nah, al-wasilu berubah menjadi al-wasilah karena suatu sebab yang mempengaruhinya. Dalam pembahasan ini adalah kata lakinna, yang berarti dalam bahasa kita adalah akan tetapi. Nah, lakinnal wasila idza quti'at rahimah wasalaha. Akan tetapi yang dikatakan al-wasil, jika hubungan silaturrahim itu sudah sampai terputus, quti'at. Quti'at itu adalah bentuk kata fi'il madhi. Naam. Fi'il madhi itu kata yang sudah berlalu. Naam. Maka dikatakan dalam bahasa Arab madhi. Madhi itu sudah lampau, sudah berlalu. Sehingga dalam bahasa kita sudah. Tergantung katanya, karena di sini putus, maka sudah terputus. Nah, idza quti'at, jika sudah sampai terputus hubungan silaturahim tadi, wasalaha, maka al-wasil itu adalah orang yang berusaha untuk menyambungnya. Nah, tidak pakai menunggu. Nah, tidak merasa gengsi. Tidak merasa kemudian kalah. Tidak kemudian merasa direndahkan dengan mendahulunya tadi. Tidak ada sedikit pun itu semua, melainkan semua adalah syaitan yang berusaha untuk merenggangkan enam anak cucu Adam yang padanya sesungguhnya telah terjalin hubungan karib kerabat yang semestinya Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk dijalin dengan sebaik-baiknya, dieratkan. Tetapi syaitan berusaha untuk mencari celah agar kemudian itu putus seterusnya. Demikian kurang lebihnya makna dari hadis tersebut. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita mengetahui lebih lanjut tentang masing-masing perawinya dengan senantiasa kita sebut, maka semakin kenal, semakin ingat, dan kita pun perlu mengetahui terhadap kebaikan dan jasa-jasa mereka. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Katsir. Nama ini bukan yang pertama kali kita dengar dalam pembahasan kitab ini, melainkan sudah tersebut pada hadis ke-19. Nah, maka setiap catatan antum hendaklah diberikan keterangan bahwa ini adalah hadis atau nama-nama perawi pada hadis yang kesekian. Sehingga kita telah jumpai nama Muhammad Ibn Katsir pada hadis yang ke-19. Nah, siapa beliau Muhammad Ibn Katsir? Abu Abdullah Al-Abdi. Kunyahnya Abu Abdullah Al-Abdi. Kana taqiyan fadilan. Beliau seorang yang taqi, seorang yang bertakwa. Fadilan, beliau seorang yang memiliki keutamaan. Berkata Imam Abu Hatim rahimahullah, memberikan penilaian kepada beliau, saduq. Beliau seorang perawi yang jujur, saduq. Naam. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, menilainya thiqah, seorang yang thiqah. Wafatnya beliau pada tahun 223 di bulan Jumadil Ula, dengan usia 90 sekian tahun. Muhammad Ibnu Katsir menyatakan akhbarana Sufyan. Muhammad Ibnu Katsir menyatakan telah memberitakan kepada kami, telah menyatakan satu riwayat kepada kami, yaitu Sufyan. Sufyan juga bukan perawi yang baru kita dengar, tapi di hadis ke-25 sudah kita jumpai nama beliau. Nah, Sufyan. Sedangkan Sufyan, sebagaimana telah kita tahu, ada dua, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Mana kira-kira dari keduanya ini? Nah, yang tampak adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, yang tampak wallahu a'lam adalah Sufyan Ibnu Uyainah ahadu a'immatil Islam. Siapa beliau? Salah seorang dari imam-imam kaum muslimin. Yu'addu min hukama'i ashabil hadith. Bahkan beliau tergolong sebagai ashabul hadith, yang hukama, yang hakim. Pujian kepada beliau dari Ibn Wahab rahimahullah menyatakan, ma ra'aitu a'lam bi kitabillah minhu. Tidak aku lihat orang yang paling alim terhadap kitabillah, terhadap Al-Quran, dibandingkan beliau. Nah, beliau wafat pada hari Sabtu di awal bulan Rajab pada tahun 198. Lebih awal lagi dibandingkan Muhammad Ibn Katsir. Muhammad Ibn Katsir tadi 223. Tentunya beliau meriwayatkan kepada yang di atasnya. Maka tentunya yang di atasnya adalah tahunnya lebih awal. 198. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 107. Berarti dengan usia 91 tahun. Bagaimana status atau penilaian beliau dari para huffaz, dari para ahlul hadis, seorang imam yang thiqah, yang sabit, yang hujjah. Thiqah yang kokoh, teguh, sabit. Nah, demikian juga semakna, demikian pula hujjah. Nah, ada yang disebutkan thiqah saja, ada yang disebutkan seperti ini. Sudah thiqah, kemudian sabit, kemudian hujjah. Minal hufad. Itulah Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Nah, Muhammad Ibnu Katsir meriwayatkan dari beliau, Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah meriwayatkan dari A'mash. Nam, A'mash. Inilah baru pertama kita dapatkan. Silahkan dicatat biografi yang singkat tentang seorang imam yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah yang disebut dengan A'mash. Tentu itu bukan nama asal beliau. A'mash itu adalah artinya yang matanya juling, ya. Maka dikatakan A'mash. Nah, alhamdulillah. Maka ada sebutan-sebutan. Nah, antara para ulama di sini ada sebutan A'mash. Walaupun itu suatu keaiban, cacat pada diri, matanya juling. Nah, yang namanya beliau adalah Sulaiman bin Mahran, atau ada yang menyatakan mimnya kasroh Mihran. Sulaiman bin Mihran. Abu Muhammad. Kunya beliau Abu Muhammad. Ahadul A'lam. Salah seorang imam yang terkemuka. Ra'a Anasan di Makkah wa Wasit. Beliau sempat untuk melihat sahabat yang bernama Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu di Makkah. Pernah melihat di sana, di Makkah, dan juga pernah lihat di Wasit. Wasit juga salah satu nama daerah, sehingga ada satu kitab yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, Syekhul Islam ketika penulisnya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika menulis itu, nah, karena adanya seseorang yang bertanya kepada beliau tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang itu berasal dari Wasit. Sehingga dikatakanlah akidah Wasitiyah. Asal dari penanya. Maka beliau jabarkan, jadilah suatu kitab yang kemudian disyarah oleh sekian para ulama. Di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, hafizahullah, Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Al-aqidah al-wasithiyah. Sisi lain juga kata para ulama, kalau itu karena sebab penanya berasal dari daerah tadi, sisi lain wasit artinya tengah-tengah. Aqidah wasithiyah, aqidah yang tengah-tengah. La ifrat wa la tafrit. Tidaklah kemudian menyimpang berat yang ke kanan maupun yang ke kiri. Bagaimana firqah-firqah yang menyimpang. Maka akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang tengah-tengah. Nah, taib itu kembali kepada kata Wasit. Maka A'mash pernah melihat Anas di Makkah dan Wasit. Beliau seorang yang fiqah. Seorang imam yang fiqah dan sabat terhadap hadis. Terhadap hadis. Nah. Ra'sun fil Quran. Selain itu, apa yang beliau diberikan kelebihan oleh Allah Jalla wa'ala, ra'sun fil Quran. Pimpinannya terhadap Al-Quran. Di masanya. Alim bil fara'id. Seorang imam yang alim terhadap ilmu al-fara'id. La yalhan harfan. Naam. Sampai beliau itu tidak salah dalam satu huruf pun. Saking fasihnya, saking bagusnya ilmu beliau. La yalhan harfan. Yusamma al-mushaf lisidqih. Sampai-sampai beliau dinamai mushaf lisidqih karena kejujurannya. Sahibu sunnah. Seorang imam yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah. Sampai-sampai dikatakan kana qariban min 70 sanah lam tafuthu at-takbiratul ula. Hampir-hampir mendekati atau sekitar 70 tahun beliau tidak terluput takbiratul ula, takbiratul ihram. Naam. Artinya selalu siap siaga terhadap perintah Allah Jalla wa'ala yang agung, rukun Islam yang kedua, salat. Naam. Selalu hadir, sehingga selalu siap ketika takbiratul ihram bersama imam, beliau tidak pernah ketinggalan. Tidak kurang dari hampir mendekati 70 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar untuk istiqamah seperti itu. Menunjukkan apa? Faedah kemuliaan. Atau keutamaan orang mendapat takbiratul ihram bersama imam. Menunjukkan bahwa tidak bermudah-mudahan dalam urusan sholat. Tidak bisa ditawar. Gampang sebentar lagi saja. Walaupun saya nanti bisa mendapati rokaat kedua. Atau terlambat dua rokaat. Toh nanti setelah selesainya pun saya bisa menyusul. atau bisa bikin jamaah baru setelah salamnya imam. Toh nanti kan bisa tidak ketinggalan sholat yang 4 rakaat tetap walaupun tidak mendapat takbiratul ihram. Nah, semua tadi ketahuilah bahwa mendapat takbiratul ihram adalah padanya keutamaan. Tidak mungkin seseorang perhatian atau bisa mendapatinya kecuali telah bersiap-siap sebelumnya. Kapan masuknya waktu sholat? Maka dia perlu persiapkan. Nah, bangun dari tidurnya jika dia memang istirahat. Kemudian perlu masuk ke untuk berwudu, tempat wudu. Kemudian memakai ganti pakaiannya, kemudian menyiapkan kendaraannya, kemudian berangkat, kemudian sekian persiapan itu yang tidak bisa dianggap ringan. Itu semua bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, maka ketahuilah salah satu yang bisa kita ambil manfaat atau bisa kita jadikan qudwah dari imam-imam ahlus sunnah, beliau dan diantaranya, dan juga para imam yang lainnya. Maka salah seorang imam yang hampir tidak terluput takbiratul ihram selama sekian puluh tahun lamanya adalah beliau rahimahullah. Pujian dari para ulama adalah al-imam Ibnu Ma'in. Kita tidak asing dengan nama Ibnu Ma'in. Nah, salah seorang dari syekh atau guru al-imam al-Bukhari rahimahullah menyatakan tentang A'mash ajwadul asanid al-A'mash an Ibrahim an al-Qamah an Ibn Mas'ud. Sanad yang paling bagus yang dimiliki A'mash adalah dari Ibrahim. Ibrahim di sini Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ibrahim dari Al-Qamah. Al-Qamah dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pujian lain lagi menyatakan Al-A'mash mitlu Az-Zuhri. Bahwa A'mash itu semisal atau seperti Al-Imam Az-Zuhri. Yang sudah kita tahu bagaimana biografi Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Al-A'mash faqirun. Seorang imam yang fakir. Soburun. Imam yang sangat sabar. Nah, sobur. Bentuk kata lebih. Bukan sekedar sabar. Sangat sabar. A'mash. Seorang yang fakir. Seorang yang sobur. Mujanib. Na'am lissultan. Berusaha untuk menjauhi penguasa. Artinya khawatir. Nah, kalau-kalau terpengaruh dengan kekuasaan dan semisalnya. Berusaha untuk itu. Wara'un alimun bil-Quran. Beliau seorang imam yang wara'. Orang yang alim terhadap Al-Quran. Beliau dilahirkan pada hari terbunuhnya Al-Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum wafat dalam kondisi terbunuh di Karbala, Irak. Naam. Yaum Asyura, pada hari Asyura 10 Muharram tahun 61. Itu lahirnya beliau tahun 61, sedangkan beliau wafat 147. pada bulan Rabiul Awal. 147 pada bulan Rabiul Awal dengan usia 87 sekian tahun. Dengan usia 87 tahun. Rahimahullahu taala. Al-A'mas Sulaiman ibn Mahran. Naam. A'mas meriwayatkan dari Al-Hasan ibn Amr. Ini nama perawi yang pertama juga kita dengar atau kita ketahui. Biografinya hanya disebutkan secara singkat. Beliau seorang yang thiqah, juga hujjah. Selain thiqah, beliau hujjah. Wafat pada tahun 142. A'mas meninggal 147. Al-Hasan bin Amr meninggal 142. Yang diambil riwayatnya. Dan juga selain Al-Hasan bin Amr adalah Fitr. Fitr juga nama yang baru pertama kita dapatkan. Itu Ibnu Khalifah. Ibnu Khalifah. Tentang beliau ini ada beberapa penilaian dari para ulama. Di antaranya ada yang mensikohkan beliau. Mensikohkan Fitr. Siapa saja yang mensikohkan? Di antaranya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Al-Qattan. Al-Imam Daruqutni. Al-Imam Ibn Ma'in. Al-Imam An-Nasai. Al-Imam Ibn Sa'ad. Saya ulang. Al-Imam Ahmad. Al-Imam Al-Qattan. Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Ibn Ma'in, Al-Imam An-Nasai, dan juga Ibn Sa'ad mensikohkan keberadaan beliau. Sementara ada seorang imam yang bernama Qutbah Ibn Al-Ala nyatakan, taraktu hadithahu, aku tinggalkan hadithnya. Aku tinggalkan hadisnya dari riwayat beliau. Fitr Ibnu Khalifah meriwayatkan dari Mujahid. Meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amr. Naam. Berkata Sufyan, lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi. A'mash tidak mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mengangkatnya adalah Hasan, Al-Hasan bin Amr, dan juga Fitr. Nah. Al-muhim bahwa Fitr bin Khalifah meriwayatkan dari Mujahid. Naam. Kita tidak boleh asing dengan nama Mujahid. Nama pertama yang baru kita dengar dalam riwayat-riwayat hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Siapa Mujahid? Mujahid ibnu Jabir, ibnu Jubair. Ada yang menyatakan Mujahid ibnu Jabr al-Makki, seorang imam yang berasal dari Makkah. Abul Hajjaj, kunyahnya Abul Hajjaj. Bagaimana penilaian para ulama terhadap beliau? Beliau adalah thiqah. A'lamuhum bittafsir. A'lamuhum bittafsir. Yang paling tahu, paling alim terhadap tafsir Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Abbas? Sahabah. Nah. Berarti satu generasi dengan sahabat ini namanya apa? Tabi'in. Berarti Mujahid termasuk tabi'in. Nah, belajar dengan Ibnu Abbas tentang Al-Quran berapa lama kira-kira? Setahun? Dua tahun? 30. Nah, 30 marrah disebutkan di sini bukan 30 tahun, 30 kali. 30 marrah belajar Al-Quran Tentunya dari awal sampai selesai, diulang lagi sampai 30 kali. Di sini memberikan faedah kepada kita, tidak ada kata putus-putusnya untuk belajar Al-Quran. Belajar dari sisi bacanya, termasuk nantinya kemudian kita belajar dari sisi penafsirannya. Maka Mujahid belajar penafsiran Al-Quran dari sahabah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tentunya dari Rasulullah SAW. Beliau wafat dalam keadaan sujud. Mata wahuwa sajid. Beliau wafat dalam keadaan sujud pada tahun 103. Dengan usia 83. Rahimahullah ta'ala. Itulah Mujahid. Semoga tentunya kita selalu kenang dan ingat terhadap para ulama, kaum muslimin, agar kita bisa meniti, mengikuti jalan mereka, menjadikan qudwah contoh kebaikan-kebaikan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah pada kita, untuk kita bisa selalu sabar, selalu ikhlas di dalam meniti ilmu, dalam meniti al-haq. Dan semoga kita digolongkan sebagai al-muwahidin, orang-orang hambanya yang bertauhid, dan kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian subuh pagi hari ini.